suara, laku yang ada unsur tamthid, naik turunnya, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Apalagi disertai dengan al-ma'azif, disertai dengan alat musik. Apalagi yang menyanyikannya atau yang melakukannya ialah wanita yang balighah, perempuan yang baligh yang dikenal sebagai penyanyi, bidu wanita. Apalagi disertai dengan perkara-perkara yang lain yang mungkar, mengumbar aurat, ikhtilat, dan semisalnya. Barakallahu. Ini perkara yang dinaskan keharamannya dalam Islam, dan dia termasuk lahwun, perkara yang sia-sia, yang main-main. Adapun yang namanya syair, jamannya asy'ar, syair-syair Arab atau syair-syair yang ada, maka itu perkara yang diperbolehkan. Dikarenakan zamannya Rasulullah SAW ada di kalangan sahabah yang dikatakan sebagai syu'ara, ahli syair, yang dengan syair-syairnya membela Islam. Dengan syair-syairnya dia membantah kemusyrikan, kaum musyrikin, kekufuran, orang-orang kafirin, dan semisalnya. Syair ini barakallahu fikum diperbolehkan. Yang pertama, apabila di dalamnya ada unsur pembelaan kepada Islam, digunakan untuk membela Islam. Yang kedua, di dalamnya ada perkara-perkara yang baik, menyemangati orang untuk beramal, menyemangati orang untuk menjauh dari perkara kejelekan, atau minimalnya perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, menjelaskan tentang sejarah, menjelaskan tentang pertempuran yang terjadi di masa lalu, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, lirik-liriknya tidak sebagaimana lagu, tidak sebagaimana nyanyian-nyanyian. Yang berikutnya lagi, cara penyampaiannya, cara membawakan syairnya tidak sama dengan membawakan lagu atau membawakan nyanyian. Beda ya kan, antara orang itu menyanyi dengan orang itu membawakan syair. Intonasinya berbeda. Intonasi lagu dan nyanyian itu mengandung suara yang mendayu-dayu, ada lekak-lekuknya, ada naik turunnya, dan segala macamnya. Kalau syair tidak. Kalau syair itu bahasanya lebih menyemangati. Kalau dia sifatnya bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, itu tegas. Ketika bahasanya atau bahasa-bahasanya terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya sejarah atau mengungkap sebuah peristiwa dan segala macamnya, itu lain pembawaannya. Sehingga bedakan antara pembawaan lirik lagu dengan syair. Kemudian syair tadi tidak menggunakan alat musik, itu jelas. Semata-mata syair dengan tanpa alat musik. Barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan hal-hal yang dianggap sebagai nyanyian dan ada di zaman Rasulullah SAW, itu kondisinya berbeda dengan lagu dan nyanyian di zaman sekarang. Seperti hadis yang menyebutkan ketika Ayyamul Id, ada dua orang gadis kecil yang tughanniyan, yang bernyanyi di sisi Rasulullah SAW dan dibiarkan sama Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, momennya itu momen khusus Ayyamul Id, hari-hari Id. Yang kedua, tidak menggunakan alat musik, hanya menggunakan duf. Duf itu semacam pukulan yang tidak ada bunyi-bunyinya, nggak ada penambahan-penambahan yang lainnya, semacam kayak rebana, tapi bunyinya hanya satu, duk duk gitu. Tidak ada kerincinya atau yang lainnya. Barakallahu fiik. Kemudian yang membawakannya adalah gadis kecil, disebutkan dalam riwayat yang lain yang menegaskan hal itu, walaisata fi mughanniyatain. Kedua gadis kecil tadi bukan penyanyi, bukan wanita yang dikenal sebagai penyanyi atau biduwanita atau artis, bukan. Tapi anak kecil yang sekedar menyampaikan sebuah lagu, sebuah nyanyian. Kemudian isinya ketika itu bukan perkara yang mengandung kefasikan atau kemungkaran atau kemaksiatan, tapi isinya adalah menyampaikan sejarah perang Yaum Bu'ad, sejarah perang panjang antara suku Aus dan suku Khazraj, sehingga lebih mendekati ke arah syair, bukan ke arah nyanyian dan lagu. Barakallahu ala kulli hal. Ini perkara yang disampaikan dan disebutkan oleh para ulama-una dalam bab ini secara global. Barakallahu fikum. Sehingga yang terjadi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, dari lagu-lagu yang ada, nyanyian-nyanyian yang ada, itu perkara yang sangat tercela, perkara yang diharamkan, umumnya mengandung perkara-perkara yang mungkar, mengandung perkara-perkara yang keji, perkara yang fujur, perkara kefasikan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua terkait dengan ma'azif. Ma'azif, alat musik. Ini babnya tersendiri. Larangannya tersendiri. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah ini. Sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Akan ada di tengah-tengah umatku nanti suatu kaum yang menghalalkan al-hira, zina, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-ma'azif, dan alat musik. Disebutkan dengan bahasa ma'azif, bukan menggunakan bahasa ghina, sehingga dibedakan oleh para ulama terkait dengan alat musiknya dan lagunya. Lagunya dengan perincian tadi, alat musiknya semuanya tidak boleh. Semua hal-hal yang termasuk ma'azif, termasuk alat musik, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Enggak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya duf. Hanya duf. Duf hanya pukulan alat pukul semata yang enggak ada macam-macamnya, tidak ada bunyi kerincingnya, enggak ada bunyi macam-macamnya. Semata-mata duf, duf, duf begitu. Namanya duf. Kalau sudah mengandung banyak perkara, mengandung bunyi-bunyiannya segala macamnya, itu namanya muzhir. Barakallahu fikum. Baik, paham insyaallah ya. Ketika lagu atau nyanyian tadi di dalamnya ada perkara-perkara yang mungkar ditambah dengan alat musik, maka haramnya di atas keharaman. Haramnya lagu di atas keharaman alat musiknya. Dan di zaman sekarang ini, qanatina azzakumullah, barakallahu fikum, umumnya yang namanya lagu atau nyanyian pasti diiringi dengan apa ya, Pak? Dengan alat musik. Inilah alat yang nanti akan bisa menentukan ini apa nyanyiannya, apa lagunya, bagaimana liriknya. Kalau bahasa mereka, bagaimana genrenya gitu ya. Barakallahu fikum. Ini pop atau rock atau klasik atau apa begitu kata mereka ya. Ini yang menentukan adalah ini semua. Ini jelas keharamannya, haram alat musiknya, haram pula lagu yang dibawakannya. Sebab mengandung naik turunnya dan segala macamnya, lirik-liriknya dan segala macamnya, itu perkara diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Adapun yang sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin atau di kalangan para pergerakan orang-orang harakiin, dari yang namanya nasyid-nasyid islami, al-anasyid kata mereka, ini perkara yang dikaji, dibahas oleh para ulama-una al-kibar di masa-masa ulama besar pada masa lalu sampai sekarang ini. Mereka mengkaji masalah ini Dan didapati barakallahu fikum terkait dengan anasid yang dimunculkan oleh orang-orang pergerakan umumnya dari kalangan ikhwanul muslimin dan semisalnya, itu perkara yang dilarang. Dilarang. Walaupun mereka sebagiannya hanya menggunakan duf, tetapi lirik-liriknya, pembawaan lagunya dan nyanyiannya persis bagaimana al-ghina. Barakallahu fikum. Walaupun isinya terkait dengan perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang mungkin bagus, tapi dibawakan dengan lagu dan nyanyian seperti al-ghina yang ada. Dan mesti menggunakan, sebagiannya menggunakan alat musik. Barakallahu fikum. Sehingga layak juz. Sehingga layak juz. Apalagi barakallahu fikum ada grupnya. Ya, grup nasyid fulan, grup nasyid alan, ada grupnya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, begitu. Yang ini bagian vokalisnya, ini bagian vokalisnya, ini bagian rebanisnya, nama gitu bahasa rebanis gitu ya. Misalnya barakallahu fikum, ini jelas-jelas menunjukkan kedekatannya dan keserupaannya dengan al-ghina wal-ma'azif. Sehingga la yajuz. Ditambah lagi barakallahu fikum, mereka orang-orang pergerakan ini menjadikan nasyid sebagai wasilah dakwah. Ini yang merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. Sehingga sudah mungkar dari asalnya. Perkara yang muka tadi digunakan sebagai wasilah untuk berdakwah kepada Allah. Wasilah dalam perkara ibadah. Maksiat wa bid'ah. Wa bid'ah barakallahu fikum. Naam Allah ta'ala alam bisawab. Ini secara globalnya fanatina azakumullah dan fatwa para ulama dalam bab ini sangat banyak. Kitab-kitab karya ulama juga sangat banyak terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Syekhul Albani rahimahullah memiliki kitab khusus yang cukup tebal yang membahas tentang sekian banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang haramnya musik dan bantahan-bantahan kepada semua pihak yang membolehkan musik. Barakallahu fikum. Nah, juga Masyaikhul Mamlakah juga memiliki beberapa kitab, Syekh Tuwaijiri dan yang lainnya memiliki risalah-risalah terkait dengan masalah haramnya musik. Barakallahu fikum. Dirujuk. Khamtina azakumullah al-ghina, yang namanya musik ini khamtina azakumullah dengan berbagai macam warna dan coraknya. Ini merupakan musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini merupakan musibah yang menimpa muslimin di zaman sekarang ini. Hampir semuanya terkena yang namanya ghina. Barakallahu fikum. Sampai pada perangkat-perangkat komunikasi banyak yang namanya ghina padanya. Barakallahu fikum. Sehingga menyebar di kalangan kaum muslimin, bahkan sudah bisa dikatakan mendarah daging di kalangan kaum muslimin, bahkan enggak diingkari di kalangan kaum muslimin, bahkan yang mengingkarinya dianggap aneh di kalangan kaum muslimin, dikarenakan sudah di tengah-tengah kehidupan mereka dan menyatu dengan kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sebab yang mendasar yang membuat musik ini begitu cepat menyebar, barakallahu fikum, di mana-mana sebagai musibah besar yang menimpa muslimin zaman sekarang ini, yang pertama adalah jahil. Dikarenakan jahilnya kaum muslimin tentang perkara agamanya. Yang kedua, ittiba'us syahwat. Dikarenakan dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Dikarenakan umumnya namanya musik sesuai dengan selera hawa nafsunya, selera syahwatnya. Perkara yang kata mereka menyejukkan hati, membuat nyaman yang mendengarnya, syahdu dan segala macamnya, syahwat ya. Yang ketiga adalah adanya syubhat yang dilontarkan oleh sebagian pihak yang menghalalkan musik. Yang sangat disayangkan barakallahu fikum, bukan dari kalangan orang-orang awam atau dari kalangan sebagian yang ditokohkan oleh masyarakat kita. Ini jelas. Yang sangat disayangkan barakallahu fikum, tokoh-tokoh pergerakan gitu, yang skala internasional jatuh dalam perkara seperti ini. Sebut saja seorang yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali, tokoh pergerakan internasional ya kan, di luar negeri sana. Dan nama dia juga sampai di Indonesia ini. Termasuk pihak yang melegalkan musik. Bahkan membolehkan musik secara mutlak. Ada Muhammad Al-Ghazali dibantah pemahamannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau tadi Bahrim Alat Al-Tarb, dan juga dalam kitab beliau Rayatul Maram. Baik, barakallahu fikum. Bahkan ada pula di antara sebagai ulama terdahulu yang tergelincir dalam masalah ini. Seperti Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala, di mana beliau termasuk yang memiliki zallah ketergelinciran dalam bab ini. Beliau membolehkan yang namanya musik dengan alasan hadis yang dibawakan tadi ada kelemahan. Hadis saya kunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Ini dia permasalahkan. Padahal disebutkan oleh para ulama kesahihannya dari sekian banyak jalur dan penguat-penguat dari sahabat-sahabat yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ibratul Lahafan membahas panjang tentang riwayat ini. Dibuktikan oleh beliau tentang keabsahannya, tentang kesahihannya dari sekian banyak jalur dan penguat-penguat dari banyak sahabat yang lain sehingga dipastikan sahih. Sehingga enggak ada alasan lagi barakallahu fikum bagi siapapun untuk melegalkan yang namanya yang namanya musik. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Adapun yang kedua dalam bab ini ialah allahu. Allahu. Allahu itu perkara yang main-main, yang melalaikan. Yang melalaikan. Allahu di sini umum. Meliputi segala sesuatu yang melalaikan. Yang melalaikan. Baik itu yang haram pada zatnya atau dia menjadi haram dengan sebab lalainya tadi. Sehingga lalai dari mengerjakan kewajiban atau lalai membuat dia jatuh dalam keharaman. Barakallahu fikum. Contoh yang pertama yang diharam pada zatnya melalaikan, yaitu musik tadi. Musik, lagu dan alat musiknya itu haram pada zatnya sekaligus melalaikan. Sekaligus melalaikan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Contoh yang lain yang termasuk melalaikan ialah perkara yang asalnya mubah tetapi dia kerjakan sampai pada tingkatan melalaikan dia dari perkara kewajiban atau menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Contohnya apa? Seperti olahraga, permainan. Orang bermain-main, orang berolahraga. Hukum asalnya mubah. Antum mau main bola, antum mau bulu tangkis, antum mau tenis meja, antum mau berenang. Ya, perkara ini mubah. Tetapi menjadi lehu ketika hal tersebut melalaikan pelakunya dari perkara yang wajib. Main bola sampai gak sholat maghrib. Nah, atau gak jamaah maghrib bagi laki-laki. Main bolanya jam segini nih. Mulai setengah lima, jam lima ya. Kalau jam setengah empat kan masih panas ya. Nunggu agak dingin sedikit, jam empat, jam setengah lima main bola. Kayak gitu ya. Nah, asyik main bola. Apalagi dengan suasana mendung kayak sekarang ini ya. Mendung main bola asyik, Masya Allah. Sampai dengar suara azan maghrib. Masih lanjut. Dikit lagi, skornya masih anu. Wah, teruskan. Selesai, orang sudah selesai azan, sudah komat, dia masih berkeringat. Masih berkeringat yang membasahi tubuhnya dia. Dikeringkan dululah, ini dululah dan segala macam sampai kemudian menjelang isya atau bahkan melebihi isya. Alasannya jamaah takhir. Allahu musta'an. Hadza lahu. Ini namanya melalaikan. Paham misalnya? Melalaikan. Termasuk yang dalam poin yang kedua ini falamtina azakumullah adalah anak, keluarga, bahkan usaha, pekerjaan. Ketika sampai pada tingkat melalaikan kita dari ibadah, itu namanya lahwun. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, alha kumut takatsur. Dengan bahasa alha yulhi lahun alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mati. Juga ketika Allah mengingatkan kita dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, jangan sampai harta-harta kalian tulhikum, mengenai bahasa lahun juga, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya lahun itu umum ya ikhwan. Kullu syai'in yulhik an zikrillah wa anil wajibat, segala sesuatu yang melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari ibadah, dari perkara-perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Nah, sehingga umumnya ikhwan. Namun umumnya yang namanya al-ghina, lagu, nyanyian, musik itu mesti berkaitan, bergandengan dengan yang namanya lahwun. Kalau sudah bermusik, lupa segala-galanya. Sehingga digandengkan sama beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, kita baca hadisnya. Qala haddathana Abdullah ibn Salih قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال dia berkata خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق, saya pernah keluar, katanya Abdul bin Dinar, saya pernah keluar bersama sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ke pasar. Famarra ala jariyatin saghiratin tughanni. Lalu beliau Abdullah bin Umar melewati seorang gadis kecil. Jariyah saghira, gadis kecil, tughanni, sedang bernyanyi. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, inna syaitana law taraka ahadan la taraka hadhihi. Sesungguhnya setan, kalau seandainya dia membiarkan seseorang enggak diganggu, dikarenakan sudah menyimpang gitu ya. Sesungguhnya setan kalau seandainya membiarkan seseorang, niscaya akan membiarkan perempuan satu ini. Maka setan akan membiarkan perempuan satu ini. Mananya barakallahu fikum, tindakan perempuan itu termasuk hal yang disukai setan. Katanya para ulama, termasuk min taswiri syaitan, termasuk tindakan-tindakan dosa atau maksiat yang dihiasi setan, sehingga pelakunya dibiarkan. Tidak bakal dicegah, dibiarkan supaya dia semakin jauh, semakin larut, semakin menyimpang. Barakallah. Nah, kalau seandainya syaitan membiarkan seseorang, pasti dia akan membiarkan perempuan ini. Ini menunjukkan barakallahu fikum sekali lagi, al-ghina, yang namanya lagu, yang namanya nyian, itu perkara yang disukai oleh syaitan, perkara yang dihias-hiasi oleh syaitan, bukan disukai dalam Islam. Barakallahu. Jika ikhwan fillah azakumullah, dari akhir ini diambil faedah anna al-ghina'a wa ashbahahu min wasailillahu muharramah wa min a'malis sufaha la min a'malil atqiya. Ini saya baca dari keterangannya Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Beliau mengatakan, akhir ini menjelaskan bahwasanya nyanyian atau lagu dan yang semisal dengan itu dari perkara-perkara yang melalaikan itu haram. Haram kenapa ya, Pak? Dikarenakan setan yang menghiasinya. Dan menunjukkan bahwasanya lagu dan semisalnya dari perkara yang melalaikan itu termasuk perbuatannya para sufaha, perbuatannya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sefih. La min a'malil atiya, dia bukan termasuk amalnya orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Kamu tambahkan lagi, itu amalan orang yang terkena setan, terkena hiasan setan, terkena tipu daya setan. Barakallahu fikum. Setan membiarkan dia dengan tindakannya tadi. Allahul musta'an. Juga menunjukkan yang kami azzakumullah bahwasanya nyanyian atau musik atau lagu itu merupakan cara setan, upaya setan, langkah-langkah setan untuk menyesatkan Bani Adam. Ini perangkapnya setan, menggunakan lagu, menggunakan musik, menggunakan nyanyian. Dikarenakan sesuai dengan hawa nafsunya Bani Adam. Wallahul musta'an. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini, barakallahu fikum, bahwasanya setan itu mengganggu siapapun. Setan itu menyesatkan siapapun. Tidak peduli apakah dia orang dewasa ataukah anak kecil. Sekarang ini yang disimpangkan siapa ini? Jariyah saghira, anak kecil. Barakallahu fikum. Tidak peduli apakah itu anak kecil ataukah orang dewasa, laki-laki ataukah perempuan, orang jahil ataukah orang alim, orang yang biasa ataukah orang yang pejabat, jin ataukah manusia. Semuanya disimpangkan, disesatkan, digelincirkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Maka perlu diwaspadai itu semua. Ini semua ya, barakallahu fikum, terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah musik. Fadha sampingan ikhwanatina azakumullah, ini hadis juga menjelaskan kepada kita bahwasanya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan salafuna salih, mereka juga pergi ke mana ya, Pak? Pergi ke pasar. Itu menunjukkan amal yang mubah pada asalnya, tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Abdullah bin Umar, seorang sahabi saja ke pasar. Abdullah bin Dinar, sosok tabi'in yang ma'ruf, salaf, ke pasar. Sehingga bukan perkara yang tercela pada asalnya. Tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang pada asalnya. Tentu ke pasar untuk apa ya, Pak? Untuk untuk belanja. Bahasa yang lebih umum, untuk memenuhi hajat dan kebutuhan mereka. Nah gitu ya. Yang namanya keperluan macam-macam ya, keperluan dapur, keperluan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Termasuk yang namanya suq, pasar, pasar modern. Nah gitu ya. Yang umumnya pasar itu kan tergambar pasar tradisional kan gitu ya. Tapi dalam bahasa orang-orang sekarang, mal-mal juga dikatakan sebagai suq, pasar. Ah ya, tempat-tempat orang jualan. Hukum asalnya boleh. Untuk sebuah hajat, menunaikan hajatnya dia, keperluan dia. Tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tetapi sekarang kita bicara kondisi real ya. Kondisi real nyata di negara kita, tempatnya kita masing-masing. Tetapi barakallahu fikum, harus dicari tempat-tempat pasar-pasar yang lebih aman. Relatif aman, tanda kutip ini, aman lahir batin. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ternyata diketahui di pasar itu atau mal itu, barakallahu fikum, tempat perbelanjaan yang tidak aman. Tidak aman batinnya biasanya, Kalau aman lahiriahnya banyak sekuritinya. Bahasa yang lainnya lagi kurang bersih. Bersih dalam tanda kutip. Terlalu banyak perkara-perkara yang mungkar padanya. Barakallahu fikum. Misalkan para pembelinya pada umumnya, Allahumma sa'an saya. Masuk situ seolah-olah bukan masuk pasar ini saya. Wah, ini sudah masuk kalang wilayah-wilayah yang bikin pusing kepala saya. Yang ini dihindarkan. Dihindarkan. Barakallahu fikum. Atau banyak perkara-perkara yang muka di situ, ada apanya, maka jangan. Dipilih tempat-tempat yang lebih aman, yang lebih bersih, bukan tempat yang agak kotor gitu. Ini semua terkait dengan masalah muru'ah, terkait dengan bab muru'ah, menjaga harga diri dan kehormatan diri. Barakallahu. Nah, ada apa? Kalau peras pasar-pasar tradisional aman tak? Hampir mirip. Oh gitu pak? Iya, saya lama tak ke pasar tradisional ni. Saya biasa cuman belinya di tukang-tukang sayur yang jalan-jalan depan rumah gitu aja. Titip paling enggak. Mirip Pak sekarang lagi. Apanya Pak yang mirip Pak? Jam 5 Pak, tapi sudah ngisis. Itu bahasa aja Pak ya? Sudah ngisis. Sudah ngisis. Allah Nusa. Nah itu. Nah sudah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ya kita harus mencari keamanan untuk agama kita dan hati kita. Ya, beri teman-teman yang lebih aman para kalian. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Asar yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Salam. قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. Saya pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lastu min dad ولا أدد مني بشيء. Tidaklah aku dari dad, tidak pula dad dari aku. Jadi aku berlepas diri dari dad, dad wazan ghad. Begitu pula dad bukan termasuk golonganku sedikitpun. Yakni kata beliau sini, laisal batil minni bi syai. Yani perkara-perkara yang batil bukan termasuk dariku sedikit pun. Dad itu wazannya ghad. Ghad dad begitu. Itu maknanya adalah al-lahu wal-la'ib. Al-lahu wal-la'ib, hal-hal yang melalaikan. Permainan-permainan yang melalaikan. Barakallahu fikum. Kalau mau dibaca pakai harokat dadu, gitu ya, dadu. Barakallahu fikum. Tapi maknanya adalah perkara-perkara yang melalaikan. Tayyib ini hadis diba'ifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ba'if Di sanadnya ada rawi yang bernama Yahya bin Muhammad Abu Amr Al-Basri dhaif. Dhaif. Karena dhaif, lanjut. Qala rahimahullahu taala haddatsana Hafs ibn Umar qala akhbarana Khalid ibn Abdullah qala akhbarana Atha ibn Sa'id an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma membacakan ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Di antara umat manusia ada yang membeli perkara yang menyia-nyiakan. Luqman ayat yang ke-6. Qala kata Ibnu Abbas telah menafsirkan kata-kata lahwal hadith, beliau mengatakan al-ghina wa ashbahu. Dia adalah nyanyian, nyanyian dan yang semisalnya. Naam, hadza sahih. Ini sahih. Yang menjelaskan kepada kita salafun salih dari kalangan para sahabat menafsirkan ayat ini lahwal hadith itu dimaknakan dengan al-ghina. Bahkan datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau sampai bersumpah menyatakan wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Bersumpah demi Allah lahwal hadith dalam ayat ini adalah nyanyian. Demi Allah, dia adalah ghina. Demi Allah, dia adalah ghina. Dan itu sahih dari salafun salih. Menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, al-ghina, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dari ikhwan termasuk lahwun, termasuk hal yang melalaikan. Dan haram dengan nas ayat ini. Dengan nas ayat ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان ابن عبد الله النهمي أن عبد الرحمن بن عوسجة أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفشوا السلام تسلموا قال رسول سبركان سلام كما قال سلامت سجهترا wal asyirrah syarrun. Qala Abu Muawiyah, berkata Abu Muawiyah, wal asyir al-abad. Belum menafsirkan al-asyirrah al-abad. Hal-hal yang sia-sia, yang melalaikan itu syar, perkara kejelekan. Barakallahu fikum. Ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syahidnya pada kata-kata wal asyirratu syarrun, segala sesuatu yang main-main yang melalaikan itu adalah haram, dikatakan termasuk perkara yang batil, perkara yang batil dilarang. Barakallahu fikum. Dan musik termasuk yang melalaikan, musik termasuk permainan yang membuat orang lalai, sehingga musik dikatakan syarrun, perkara yang jelek, perkara yang haram, perkara yang batil. Halo, yang terakhir kita baca dan dikarenakan dhaif kita baca aja ikhwan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ifam qala haddatsana Hariz an Salman ibn Samir al-Alhani an Fudala ibn Ubaid wa kana bi jam' min al-majami' dari Fudala ibn Ubaid dan beliau berada di sebuah perkumpulan. فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة. Sampai khabar kepada beliau ada beberapa kaum yang bermain-main dengan kaubah. Al-kaubah an-nard. An-nard main kartu. فقال فقام غضبانا. Maka beliau bangkit sambil marah. ينهى عنها أشد النهي. Beliau melarang dari permainan tadi dengan larangan yang sangat keras. Tsumma qala kemudian beliau berkata ala innal la'iba biha la ya'kulu qamaraha ka'akir lahmil khinzir wa mutawaddi' bid-dam. Ketahuilah seseorang yang bermain-main dengan kartu tadi, dia memakan hasilnya, hasil perjudiannya, seperti memakan daging babi, dan dia seperti orang yang berwudu dengan darah. Yakni bil kaubah an-nard, yang beliau makan dengan kaubah an-nard. Nard itu main kartu. Barakallahu fikum. Tapi dia dhaif. Namun terkait dengan tab kartu ini, Fadlina azakumullah, ada nas pelarangannya dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, sehingga tidak diperbolehkan dikarenakan adanya ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua melalaikan, dan yang ketiga pada umumnya disertai dengan perjudian di dalamnya. Barakallahu fikum. Semata-mata bermain-main kartu kayak domino dan segala macamnya, perkara diharamkan dikarenakan nas larangan Rasul, dan yang kedua dikarenakan melalaikan, lebih haram lagi ketika mengandung unsur perjudian. Dan umumnya orang mainnya untuk judi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Selebihnya terkait dengan masalah musik bisa dilihat dalam karya-karya para ulama, di majalah juga pernah dibahas terkait dengan masalah musik, dan rujukan-rujukan yang lain terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Adapun yang setelahnya, ini pembahasan bab yang lain, insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum sholawatan, qasidahan, bacaan-bacaan sebelum azan? Tidak ada ya. Itu semua termasuk bid'ul azan, termasuk bid'ah, bid'ah azan. Tidak ada ya. Sholawat yang terkenal dengan sholawat Gus Dur, apa banyak penyimpangan makna dalamnya? Oh, saya belum tahu yang mana lafadznya itu. Yang jelas disandarkan kepada Gus Dur sudah menyimpang. Karena Gus Dur sudah menyimpang. Salawat yang benar, salawat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika sedang salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Bagaimana hukumnya wanita yang ingin memeriksakan diri untuk pencegahan dini kanker serviks atau rahim, yang mana pemeriksaan tersebut harus menyingkap aurat? Baik, kalau pencegahan dini apakah harus dengan diperiksa langsung rahimnya? Pak dokter. Itu langsung ke rahimnya. Iya, diambilkan rahimnya pakai corong terus masukkan alat untuk mengambil lendir. Dicek ada bandar anunya, kankernya itu. Ada semacam penyuluhan misalkan gejala-gejala dini kanker serviks barangkali? Tidak ada. Tidak ada. Nah, enggak ada gejala sebelumnya apa gitu. Iya, kalau sudah ada gejala berarti sudah kanker. Oh, sudah kanker. Gejalanya apa? Pendarahan. Ya, baik. Jadi kalau seandainya penyakit ini ada gejala-gejala yang diketahui secara medis sebelum dikatakan positif, itu mungkin bagi seorang wanita untuk barakallahu fikum periksa. Yang ketahuan misalkan saya penyakit ini gejalanya ini gitu. Dari pengalaman medis selama ini. Ketika dia menghadapi gejala semacam itu, maka dia diperbolehkan atau periksa dengan ketentuan tentunya. Ikhwannya. Ketentuannya jelas harus dokter wanita, nggak boleh dokter laki-laki, harus dokter wanita, dan yang dibuka hanya bagian yang diperlukan saja, tidak ada orang lain di situ selain wanita. Barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau tidak ada gejala-gejala sebelumnya, ini semata-mata antisipasi saja, barakallahu fikum, ya belum ada sebab yang apa juga diperiksakan gitu ya, dikarenakan halnya terkait langsung dengan auratnya, barakallahu fikum. Dalam bagian semacam ini harus ekstra hati-hati, diperketat, jangan bermudah-mudah, jangan bermudah-mudah. Tadi sebenarnya ada gejala awalnya juga, tadi itu. Sakit ketika berhubungan dengan suaminya dan segala macam itu kan ada beberapa gejala-gejala yang ke arah sana gitu. Begitu dia mendapati satu dua gejala, maka memungkinkan bagi dia untuk periksa. Barakallahu. Intinya ini semua dimasukkan dalam kategori darurat. Ketika sudah sampai tingkatan darurat atau membahayakan dia, maka diperbolehkan dengan ketentuan tadi. Dan yang namanya darurat diukur sesuai dengan kadarnya, tidak berluas-luas, tidak bermudah, bermudah-mudah. Barakallahu. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah menikah ingin berkhitan karena belum khitan pada masa kecilnya? Allah alam, saya pandang nggak diperlukan ya, Ikhwan. Dikarenakan khitan untuk kaum wanita dikatakan mubah atau sunnah. Bagi laki-laki hukumnya wajib. Artinya hal-hal yang terkait langsung dengan bab semacam ini itu harus betul-betul masuk dalam kerangka darurat. Saya paham misalnya. Bolehkah memberi hadiah pada teman majalah syariah edisi 86 yang mana sumbernya ada yang dinukil dari Abu Mujahid, penulis sejarah salafi di Indonesia. Itu dulu ya, Pak. Antum kasih hadiah tadi, sampai dikasih keterangan. Ini penulis dulu. Sekarang ini sudah terang-terangan membela Zulkarnain dan kawan-kawannya. Ini sekarang sudah mulai membela-bela Muhammad Ar-Raimi yang di Yaman sana, yang difonis mubtadi oleh Syekh Ubaid Al-Syadzili. Kita nanti aja. Dibaca, adapun yang ini referensi fulan ini sekarang orangnya sudah nggak beres. Kalau antum memiliki bacaan yang lain yang lebih aman, kasih kepada teman antum yang lebih aman. Barakallahu. Belum hari ini. Tuh banyak lama ya. Belum ya. Masih lama ya. Masya Allah. Biasanya setengah 6 sudah hari. Apakah setiap tindakan istri ketika mengkhidmat suaminya harus selalu diawali niat? Atau hanya asal mengerjakan saja tanpa niat melayani suami? Allahul Musta'an. Ada dua macam. Kalau terkait dengan ada ul wajib, semata-mata melaksanakan kewajiban, cukup dia mengerjakan kewajiban, gugur kewajiban dia. Tetapi kalau terkait dengan masalah pahala, harus ditambah dengan niatul ihtisab. Apa ihtisab? Ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ini. Misalkan terkait dengan masalah ngurusi anak, ngurusi rumah, itu kan kewajiban istri ya. Semata-mata dia nyapu sebagaimana biasanya, masak sebagaimana biasanya, ngurusi anak sebagaimana biasanya, semata-mata itu gugur kewajiban dia. Tapi untuk mendapatkan pahala dari amalan tadi, harus dengan niat. Namanya niatul ihtisab. Mengharapkan pahalanya dari Allah semata. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Tidak akan membedakan niat ikhlas, ihtisab atau tidak dari pekerjaannya. Kalau dia mengerjakannya salah-salah, tidak punya gairah, tidak punya semangat, apalagi sampai disuruh-suruh, bentak-bentak dan segala macamnya, ini kelihatan sudah nggak ada niat ihtisab. Nah gitu ya. Kalau yang ihtisab tahu dia ini amalan besar seorang wanita, ladang subur pahala dia di sisi Allah. Rumah tangganya itu akan semangat dia, akan bersungguh-sungguh dia. Udah nyapu segala macam sergap, wah dibersihkan semua rumahnya, siapkan masak segala macamnya. Lillahi ta'ala. Ngerti ini pahala. Sehingga dia tulus sepenuh hati dalam khidmat suaminya. Karena ngerti ini pahala. Itu bedanya orang perempuan yang ihtisabul ajr, mengharapkan pahalanya dari Allah azza wajal dengan yang tidak. Dengan yang tidak. Dek, pikirkan kopi, Dek. Sana, bikin sendiri sana. Kopi yang saya tinggal bikin kopi. Loh, ini kata ya. Ini bukan muasyarah bil ma'ruf, bukan rumah tangga yang baik, bukan istri yang baik semacam itu. Barakallahu fiik. Ya, kewajiban dia enggak terpenuhi apalagi pahalanya. Nah, gitu ya. Ini kan selama ini tekanan gitu aja nih, ya. Bukan mengharapkan pahala yang besar dari Allah azza wajalla. Barakallahu fiik. Apalagi kalau sebaliknya. Mas, itu lo lantainya masih kotor. Sapu dulu, Mas. Mas, jemurannya itu loh belum dijemur. Itu yang kering itu diambil ya. Mas, itulah anak-anak itu belum pada mandi. Ini yang jadi istri apa? Kok terbalik gitu loh? Yang mestinya yang bertanggung jawab terkait dengan rumah itu wanita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Yang namanya wanita itu penanggung jawab di rumah suaminya. Katanya para ulama kita, fi tadbiril bait wal aulad, mengurusi rumah dan anak-anak. Akan diminta bertanggung jawab atas kepengurusan dia. Dibalik, laki-lakinya yang jadi babu. Dia jadi permaisuri. Ngene to ae. Salam pagi, siap Mas? Ya Dik, ntar Dik. Kalau belum, hamba ya. Wah, iki. Kalau kayak gini emang rusak emang punya rumah tangga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang ngatur. Tapi laki-laki juga diminta untuk membantu istrinya. Paham ya? Bantu istrinya, enggak kemudian semena-mena juga kayak gini. Itu enggak. Normal lah. Istrinya tahu apa yang dikerjakan, kewajiban dia di rumah, suaminya membantu. Barakallahu. Dan semua dengan niatul ihtisab. Minta nasihat untuk umahat yang baru jadi pengantin, segera punya anak atau menundanya. Segera. Rasul menyatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikailah wanita yang wadud, penyayang suami, penyayang anak. Al-walud yang banyak melahirkan anak subur, sebab aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di yaumul qiyamah. Sehingga sangat-sangat dianjurkan untuk mencari anak yang salihah. Tujuan di antara tujuan mulia pernikahan itu adalah memiliki keturunan yang saleh dan salihah. manfaatnya untuk kita pribadi dan juga untuk umat secara umum, barakallahu fiikum. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Berusaha sekuat tenaga, selebihnya Allah yang ngasih rezekinya. Barakallahu fiikum. Namun secara umum yang dinasihatkan kepada istri untuk melaksanakan tanggung jawab dia terkait dengan suaminya, mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, kemudian mengkhidmat suaminya dengan sepenuh hatinya, dengan segala kemampuannya, sebatas kemampuannya, mengurusi rumah suaminya dan segala macamnya, menjadi istri yang salihah kepada Allah, menjadi istri yang salihah di depan suaminya, sedap dipandang dan taat ketika diperintah. Secara umum terkait dengan masalah kewajiban-kewajiban seorang istri, suami juga demikian, melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang suami yang baik, menggunakan hak-hak sang istri. Ketika hak dan kewajiban dikerjakan oleh masing-masingnya, insya Allah akan terwujud yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam yusab nakafilahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.